السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian Lu'lu' wal Marjan, masih hadis yang kelima, di mana kemarin kita membahas tentang makna syahadat la ilaha illallah. Sekarang kita membahas syahadat, makna syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah adalah persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan persaksian ini, akhi, ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu mempunyai konsekuensi, konsekuensi yang harus ya kita laksanakan. Karena sudah kita pernah bahas bahwa iman itu bukan hanya sebatas ucapan di lisan. Namun iman itu apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti apa keyakinan yang harus kita yakini? Apa ucapan yang harus kita ucapkan? Dan apa amal yang harus kita lakukan? Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, iman bahwasanya Muhammad Rasulullah memberikan beberapa konsekuensi. Yang pertama, yaitu tasdiquhu fima akhbar. Wajib membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Rasulullah kabarkan itu wajib kita yakini akan kebenarannya. Dengan syarat hadisnya sahih. Adapun apabila hadisnya tidak sahih, maka tidak boleh kita yakini. Karena semua ulama sepakat bahwa di dalam masalah akidah tidak diterima padanya hadis dhaif. Walaupun dhaifnya ringan, tetap tidak boleh diterima. Iya. Maka semua yang Rasulullah kabarkan walaupun tidak masuk di akal kita atau menurut sebagian orang bahwa itu enggak masuk di akal, wajib kita imani. Karena masalah akidah ini, Pak, masalah yang sulit dicerna oleh akal kita. Iya. Rasulullah mengabarkan akan adanya adab kubur. Bagaimana hakikat adab kubur? Hanya Allah yang tahu. Karena itu alam barzakh, alam yang berbeda dengan alam duniawi. Iya. Rasulullah mengabarkan tentang alam malaikat. Rasulullah mengabarkan ada malaikat yang kata Rasulullah di langit itu besar panjang betisnya saja 500 tahun perjalanan. Rasulullah mengabarkan akan ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seekor ayam yang maraqat rijlahul ard, yang kakinya menembus bumi, wa ra'suhu munthanin tahtal arsh, sementara kepalanya merunduk di bawah arasy. Seraya berkata ayam itu, subhanaka ma'adhamaka ya rab, maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Wajib kita imani. Semua yang Rasulullah kabarkan, demikian pula apa yang akan terjadi di masa depan, Pak. Rasulullah mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah mengabarkan ya tentang apa yang akan terjadi seperti Rasul bersabda, ya, nanti jumlah laki-laki dan wanita itu 1:50. Kita wajib imani bahwa pasti itu terjadi. Betapa banyak berita-berita yang Rasulullah kabarkan tentang tanda hari kiamat ternyata terjadi. Ya tidak? Ya. Contoh misalnya Rasulullah SAW, ya bersabda apa? Inna baina yadai sa'ah sittan. U'dud sittan baina yadai sa'ah. Hitung 6 sebelum hari kiamat. Apa diantaranya? Kata Rasulullah, Fathu Baitul Maqdis, dikuasainya Baitul Maqdis. Terjadi Pak, di zaman Umar bin Khattab. Wa ta'un, ya, dan akan muncul penyakit ta'un yang akan mematikan ribuan kaum muslimin. Dan itu terjadi di zaman Umar juga, ya, di mana 20,000 kaum muslimin meninggal dunia di zaman Umar itu di Syam. Demikian pula Rasulullah mengabarkan dalam hadisnya akan muncul api dari ya. Satakhruju narun min ardil Hijaz. Akan keluar api yang sangat besar dari negeri Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bibusra. Saking besarnya api itu kata Rasulullah menyinari punuk-punuk unta yang ada di negeri Busra. Busra itu di Syam. Padahal Madinah dengan Syam itu sangat jauh sekali, Pak. Ternyata apa yang terjadi? Muncul di tahun 654 Hijriah. Di zaman Imam Nawawi masih hidup. Dan Imam Nawawi menceritakan kisah tersebut. Dan dinukil oleh Ibn Katsir dalam kitab An-Nihayah, Al-Bidayah wa An-Nihayah, tentang kejadian yang terjadi di tahun 654 Hijriah. Itu keluar di Harrah Syarqiyah, kota Madinah. Dan api itu terus menyala sampai sebulan lamanya. Iya. Dan Rasul juga mengabarkan satu qatiluna qauman sigharal a'yun. Kalian nanti akan memerangi suatu kaum yang matanya sipit. Ka'anna wujuhahum majan mutfaraqah. Seakan-akan wajah mereka seperti perisai. Ternyata terjadi di mana kaum muslimin perang melawan Tartar, ya, pasukan Mongolia. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa di awalnya kaum muslimin kalah dan dibunuhi. Dan Rasulullah mengabarkan kemudian kaum muslimin akan menang. Dan ternyata benar seperti yang Rasulullah kabarkan. Iya. Maka kalau itu semua terjadi, pasti yang belum terjadi pasti akan terjadi. Maka wajib kita imani bahwa semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu benar, pasti itu. Ini yang pertama. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, konsekuensinya ya akhi. Imtithalu ma amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajib kita melaksanakan perintah-perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangannya. Siapapun yang mengatakan bahwa saya bersyahadat Muhammad Rasulullah, wajib dia untuk menjalankan perintah-perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus, Pak. Karena apa yang diperintahkan oleh Rasul berasal dari siapa? Dari Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa apa? May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah. Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib, Pak, terhadap perintah dan larangan Rasulullah itu kita ucapkan apa? Sami'na wa ta'na. Ya. Dan dahulu para sahabat, Pak, mereka tidak pernah memilah-milah antara wajib dan sunnah. Apa yang diperintahkan Rasul langsung dilaksanakan. Ya. Sementara kita seringkali memilah-milah, ah ini kan sunnah. Kalau sunnah kan kalau dilakukan gak apa-apa. Ini tidak baik ya, akhi. Karena perintah itu ada dua macam. Ada perintah yang dikuatkan dan ditekankan, maka ini hukumnya wajib. Ada perintah yang tidak dikuatkan, ini hukumnya sunnah. Berarti sunnah termasuk yang diperintahkan tidak? Jawab iya. Iya. Maka semua yang Rasulullah perintahkan, laksanakan. Namun tentunya untuk melaksanakan perintah Rasul gak sembarangan, Pak. Loh, kok gak sembarangan? Maksudnya gimana? Maksudnya kalau Rasulullah memerintahkan kepada suatu perintah, maka wajib kita lihat bagaimana perintah tersebut, apa, bagaimana caranya, sifatnya, waktunya, jumlahnya, ya. Apakah Rasulullah menentukan waktunya atau tidak, menentukan tempatnya atau tidak, menentukan jumlahnya atau tidak. Ini hal-hal seperti wajib kita lihat, wajib kita laksanakan seperti yang Rasulullah lakukan. Iya. Nah sekarang, Ustaz, kalau ada perintah atau ada anjuran tapi kita tidak pernah mengetahui Rasulullah melakukan, apakah berarti perintah atau anjuran ini tidak perlu dilakukan? Contoh, Rasulullah SAW sabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Apakah maknanya, ya, hadis ini menunjukkan, ya, apa namanya? Sementara kita lihat lagi, Rasulullah pernah enggak puasa Syawal? Kita belum pernah mendapatkan satupun dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah melakukan puasa Syawal. Sehingga sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan puasa Syawal tidak sunnah. Kenapa? Karena kata Imam Malik, aku belum pernah menemukan satupun hadis yang menunjukkan Rasulullah melakukannya, tidak pula para sahabatnya. Sementara ya, jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, kalau mayoritas ulama berpendapat sunnah. Kenapa? Karena ada anjurannya. Masalahnya, masalah kita tidak menemukan adanya Rasulullah melakukan, tidak menunjukkan tidak ada. Apalagi itu ibadah puasa, yang namanya puasa kan gak kelihatan, Pak. Ibadah yang sir. Maka dari itu, saudaraku, ya, kata jumhur ulama, puasa 6 hari Syawal disunnahkan. Dan itulah pendapat yang kuat. Iya. Contoh lagi, Nabi menganjurkan sholat sebelum maghrib. Tapi kita tidak menemukan Rasulullah melakukannya. Maka apakah berarti kita tidak disunnahkan? Tetap disunnahkan. Karena ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib liman syaa." Ya, salatlah sebelum maghrib, salatnya sebelum maghrib bagi orang yang mau. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam. Jadi kita wajib menjalankan perintah-perintah Rasul sesuai dengan sifatnya, tata caranya, dan tuntunan yang Rasulullah tuntunkan kepada kita. Bagaimana melaksanakan perintah tersebut? Jangan ngasal, Pak. Kalau Allah memerintahkan kita berzakat, berarti harus ngikutin bagaimana Rasulullah berzakat. Nisabnya jelas. Iya. Maka sesuatu yang Rasulullah SAW tidak sebutkan padanya zakatnya, atau Rasulullah mengatakan tidak ada zakatnya, tidak boleh diambil zakat. Contoh, Rasulullah mengatakan laisa fil farasi sadaqah, tidak ada pada kuda zakat. Jadi kuda tidak ada zakat, tidak ada. Antum punya kuda nih ya, berapa biji? 100 biji. Ada zakatnya pak? Gak ada. Walaupun satu kuda harganya 50 juta. Iya. Kok bisa gitu? Iya, Nabi sendiri yang mengatakan begitu. Tidak ada zakat pada apa? Kuda. Juga disebutkan dalam suatu riwayat, laisa fil khudrat shadaqah. Tidak ada pada sayur-mayur zakat. Antum punya tanah ratusan hektar buat apa? Sayur. Apa ada zakatnya dari sayur-sayuran? Tidak ada. Kecuali kalau antum jual, dari hasilnya kan dapat duit. Nah, duit itu kan sama dengan emas dan perak. Maka nisabnya disamakan dengan apa? Dengan emas. Ya. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian. Apa ada yang namanya zakat profesi? Tidak ada zakat profesi. Masa zakat tiap bulan? Yang namanya orang kerja itu kan gajinya duit, pak. Bukan beras, ya kan? Yang namanya duit itu sama dengan emas, pak. Sedangkan emas itu zakatnya apabila terpenuhi padanya nisab dan sudah haul. Nah ini ya, jadi dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kita harus melihat bagaimana sifatnya, caranya, waktunya, tempatnya, jenisnya, sebabnya. Itu penting sekali untuk kita perhatikan. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak pernah syariatkan dan tidak ada perintah dari Rasulullah, tidak pula Rasulullah lakukan, jangan lakukan. Contoh misalnya antum kalau lagi makan terus sendawa, kemudian antum bilang alhamdulillah. Kita katakan afwan, Anda baca alhamdulillah ini sunnah apa gimana? Yuk, ini kan ini nikmat. Tak dulu. Ada enggak contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya kalau mereka sendawa itu mengucapkan alhamdulillah? Kalau masalah nikmat, kentut juga nikmat, Mas. Apakah setiap kentut juga disyariatkan baca alhamdulillah? Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ya, kita di dalam melaksanakan perintah Rasul tidak boleh sembarangan. Di dalam melaksanakan perintah Rasul kita harus melihat, ya, pertama apa? Tata cara dan sifatnya. Melihat apa lagi, pak? Waktunya, tempatnya, jumlahnya, sebabnya dan jenisnya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian menjauhi larangan Rasul. Kita diperintahkan untuk menjauhi larangan Rasul, dan larangan Rasul ada dua macam. Ada yang haram dan ada yang makruh. Ada yang haram dan ada yang makruh. Apa sih bedanya haram dan makruh? Haram itu kalau dilakukan dosa, pak. Kalau makruh, makruh kalau dilakukan tidak berdosa tapi tercela. Makanya definisi makruh kalau dilaksanakan tidak dapat dosa dan ditinggalkan dapat pahala, ini kurang. Kita katakan orang yang melakukan yang makruh itu tidak berdosa tapi tercela. Tapi apa? Tercela. Kenapa? Karena makruh itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan kata para ulama, orang yang seringkali melakukan yang makruh dan menganggap perkara yang makruh itu tertolak persaksiannya. Orang yang sering melakukan yang makruh itu lama-lama akan diseret kepada yang haram. Ibnu Hajar mengatakan ketika menafsirkan makna hadis, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Kata Rasulullah apa? Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang menjauhi syubhat, maka ia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Dan siapa yang jatuh kepada syubhat, ia akan jatuh kepada yang haram. Lihat, ia akan jatuh kepada apa? Yang haram. Kata Ibnu Hajar, sebagian ulama mengatakan makna syubhat di sini adalah perkara yang makruh. Perkara yang apa? Yang makruh. Karena orang yang banyak melakukan perkara yang makruh, maka ia akan diseret untuk melakukan perbuatan yang haram. Nah itu ya akal Islam, azan ya Allah. Ya. Kemudian ya akal Islam, perkara yang haram dan yang makruh ini, hendaknya tentunya ketika kita meninggalkan perkara yang sifatnya haram dan makruh, Pak, harus kita tinggalkan sama sekali. Kenapa? Karena pertama, Rasulullah SAW di dalam hadisnya bersabda, "Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibuh." Apabila aku memerintahkan kepada sesuatu, maka lakukan semampu kamu. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan. Perhatikan hadis itu apa? Hadis itu mengatakan kalau perintah berhubungan dengan apa? Kemampuan. Tapi Rasulullah tidak mengatakan, yang aku larang tinggalkan semampu kalian. Kenapa, Pak? Karena semua perkara yang dilarang itu artinya kita harus tinggalkan. Sementara meninggalkan sesuatu itu semua orang bisa. Beda dengan melakukan perintah. Melakukan perintah itu artinya kita melakukan beban. Perintah beban tidak, Pak? Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan yang lainnya. Beban. Makanya perintah itu ada jenis beban. Sementara setiap manusia tidak setiap manusia bisa melakukan beban itu, Pak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Berarti perintah disesuaikan dengan kemampuan. Apa setiap orang mampu haji, Pak? Tidak. Apa setiap orang mampu puasa? Tidak. Apa setiap orang mampu zakat? Tidak. Apa setiap orang mampu sholat? Ya, ada orang-orang yang tidak boleh sholat, kayak perempuan wanita haid, demikian pula wanita nifas. Ya. Maka kalau yang berhubungan dengan perintah, berhubungan dengan apa? Kemampuan. Kalau berhubungan dengan larangan, maka tidak berhubungan dengan kemampuan. Kenapa? Karena setiap manusia mampu. Karena hakikat larangan itu apa, Pak? Hakikat larangan itu meninggalkan beban. Kita tinggalkan beban, kita tidak lakukan, berarti kita itu bukan menjadi beban bagi kita. Ya, walaupun memang sekarang ada pertanyaan, sesuatu yang haram kapan boleh dilakukan, Pak? Kapan perkara yang haram itu boleh dilakukan? Hah? Darurat saja. Nah, ini ada perinciannya dalam kitab usul fikih, ya. Para ulama fikih berkata, yang haram itu terbagi menjadi dua macam. Yang haram terbagi menjadi berapa? Dua macam. Yang pertama, haram secara zatnya. Seperti apa contohnya? Babi, mencuri, minum arak, berzina. Ini zatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan riba. Secara zatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, haram karena menjerumuskan kepada maksiat. Ya, diharamkan karena menjerumuskan kepada apa? Maksiat. Contohnya apa, Pak? melihat aurat perempuan, apalagi berdua-duaan dengan perempuan, ya. Dilarang. Kenapa? Karena ini bisa menjerumuskan kepada apa? Zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina," jangan kamu dekati zina. Berarti semua perkara yang bisa mendekatkan kepada zina hukumnya apa? Haram. Tapi haramnya dari jenis karena bisa menjerumuskan. Nah, para ulama membedakan antara dua perkara ini, Pak. Kata mereka, adapun yang haramnya karena diharamkan secara zatnya, maka ini baru boleh kalau keadaannya darurat. Boleh kalau darurat, Pak. Saya mau tanya sama antum, kapan disebut darurat? Hah? Kapan disebut darurat? Apa? Mengancam nyawa doang, udah. Disebut darurat, Pak, apabila menimbulkan mudarat pada lima perkara. Pada salah satu dari lima perkara. Disebut darurat apabila membahayakan salah satu dari lima. Yang pertama, membahayakan nyawa, jiwa. Atau yang kedua, membahayakan agama. Membahayakan apa? Agama. Atau yang ketiga, membahayakan akal. Atau yang ketiga, membahayakan harta. Yang keempat membahayakan harta. Atau yang kelima, membahayakan keturunan. Apabila membahayakan salah satu dari lima perkara ini disebut darurat. Iya, kalau kita tidak lakukan akan membahayakan. Paham tidak, Pak? Maka kalau itu membahayakan nyawa kita. Contoh, antum di perjalanan enggak menemukan makanan sama sekali. Kecuali bangke. Udah nyari sana sini enggak ada. Adanya bangke. Boleh enggak makan bangke? Hah? Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Enggak ada makanan lain. Enggak ada makanan lain, wala es bonbon, wala udah nyari makanan sana sini, ya. Enggak nemu makanan. Sementara kalau kita enggak makan nih bangke, kita mati. Boleh tidak? Halal tidak? Haram. Haram, tapi boleh karena darurat. Terpaksa makan, gimana lagi? Kenapa? Karena ini membahayakan apa, Pak? Hah? Nyawa kita. Iya. Yang kedua, membahayakan agama. Contohnya membahayakan agama bagaimana, Pak? Ghibah hukumnya haram apa tidak, Pak? Haram. Tapi kata para ulama, kalau ada orang yang pemikirannya bisa membahayakan agama, merusak agama, menghancurkan agama, maka bolehkah kita menggibah dia demi untuk maslahat menjaga agama? Seluruh ulama sepakat boleh. Kalau dengan menggibah dia, agama jadi selamat. Dan kalau kita tidak menyebutkan nama dia, menyebabkan agama rusak. Faham gak, Pak? Ya, misalnya kita tahu ini orang pemikirannya Syiah. Ya. Dan banyak orang mulai terpengaruh sama dia. Gak masalah kita sebutkan nama. Demi supaya apa? Orang selamat dari pemikiran dia. Kata mereka, Pak, ini darurat. Kok bisa darurat? Iya, karena ini bisa merusak agama. Din. Ya. Yang ketiga, apa contoh? Akal. Apabila merusak akal, maka dibolehkan dalam syariat, ikhwata Islam azanillahu yakum. Karena akal ini, Pak, ya, manusia tanpa akal bukan manusia sempurna. Dilebihkannya manusia itu dengan adanya apa? Akal, dia bisa berpikir, ya, ikhwata Islam azanillahu yakum. Ya, maka apabila seseorang, ya, ikhwata Islam, ya, sesuatu itu bisa merusak akal, atau kalau kita tidak lakukan maka akan menimbulkan kerusakan pada akal, maka diperbolehkan kalau memang itu sifatnya darurat seperti itu. Contoh, kenapa Allah melarang arak? Jawabnya karena arak bisa merusak akal. Iya. Sekarang jadi masalah, Ustaz. Kalau sudah tidak ada minuman selain arak, tidak ada air, sudah cari sana sini tidak ada air, Pak. Adanya arak, boleh diminum? Hah? Boleh? Tak dulu. Pertanyaannya adalah, kalau kita minum arak, apakah haus itu akan hilang atau tidak? Kenyataan yang ada, arak itu tidak membuat hilang haus, Pak. Bahkan malah menambah haus itu menjadi-jadi. Sehingga daruratnya tidak hilang. Sehingga daruratnya apa? Tidak hilang. Sementara tujuannya di sini adalah untuk menghilangkan darurat. Tapi ini daruratnya enggak hilang. Maka pada waktu itu minum arak tetap haram. Kenapa? Karena tujuannya tidak tercapai. Paham tidak, Pak? Ini ya, akhi. Jadi ini darurat, ya, Pak, ya. Jadi darurat itu kalau membahayakan salah satu dari lima perkara tadi. Jadi saya kembali lagi. Yang diharamkan secara zat baru boleh kalau darurat. Namun apakah setiap yang diharamkan secara zatnya boleh secara dalam keadaan darurat, Pak? Contoh, Ustaz, saya darurat berzina sama janda. Ish. Kok bisa darurat? Kenapa? Karena itu janda kasihan kesepian, Ustaz. Bukan darurat, Pak. Kalau ada orang berkata, Ustaz, saya dipaksa untuk berzina dengan seorang wanita, bolehkah saya berzina? Kalau saya tidak berzina dengan dia, maka saya dibunuh. Kata para ulama, yang seperti ini tetap tidak boleh dilakukan, haram. Karena merusak kehormatan seorang wanita muslimah tidak lebih besar daripada terbunuhnya kita. Maka dari itu tidak boleh kita lakukan, tidak boleh. Ustaz, boleh enggak saya membunuh kawan saya? Karena saya kalau enggak saya bunuh, dia membunuh saya. Saya katakan lebih baik kamu dibunuh daripada kamu bunuh orang. Nilainya sama antum. Iya. Yeah. Maka pada waktu dalam keadaan seperti ini tidak berlaku darurat, tidak berlaku darurat. Udah maghrib ya. Baik. Kita lanjutkan habis maghrib ya. Dan bagi yang mau punya pertanyaan silakan ditanyakan nanti. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin. Kota Islam, kita lanjutkan kajian kita. Masih kita membahas tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Tadi sebelum maghrib kita membahas bahwa konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah yang pertama apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Imtithalu amrihi wajtinab ma naha anhu wa zajar. Imtithalu ma amar, yaitu melaksanakan perintah-perintah Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa perintah terbagi dua, ada wajib, ada sunnah. Jadi perkara yang sunnah itu termasuk yang diperintahkan, bukan untuk ditinggalkan, bukan, tapi untuk dilakukan. Ya. Dan yang dilarang itu ada dua macam juga. Yang pertama haram dan yang kedua apa? Makruh. Maka yang makruh termasuk yang dilarang tidak, Pak? Termasuk. Berarti untuk ditinggalkan, iya, untuk ditinggalkan. Iya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi ya akhal Islam. Konsekuensi yang ketiga. Ketika kita mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, apa konsekuensi yang ketiga? Alla na'buda Allaha illa bima syara. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat siapa? Sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Perintah ibadah itu kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah ingin diibadahi sesuai dengan selera kita atau yang Allah cintai? Tidak mungkin, Pak. Iya, ibadah itu diserahkan kepada selera-selera kita. Tidak mungkin. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridai. Maka yang Allah cintai dan ridai adalah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalaulah ibadah itu diserahkan kepada hawa nafsu manusia, pasti akan hancur dan rusak, Pak. Maka dari itu, karena ibadah itu hak Allah dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah ridai, dan apa yang Allah ridai itu adalah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, berarti mau tidak mau ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka tidak diperkenankan kita menganggap suatu perkara itu baik kecuali yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Sebab yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah dan Rasulnya baik. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang dan itu kalian tidak suka. Lalu Allah mengatakan apa? Boleh jadi kamu tidak suka. Boleh jadi kamu tidak suka, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ternyata itu tidak baik untukmu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Perhatikan ayat ini ya, akhi. Berarti yang kita menurut kita baik, apakah di sisi Allah baik? Belum tentu. Yang menurut kita tidak baik, apakah berarti di sisi Allah tidak baik? Belum tentu. Berarti menilai suatu baik dan buruk itu, Pak, jangan menurut kita, jangan menurut perasaan kita, jangan menurut akal kita, tapi menurut apa yang Allah dan Rasulnya baik. Iya. Imam Malik pernah melihat seorang laki-laki yang sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Imam Malik pernah melihat seorang laki-laki, Pak, yang sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Apa kata Imam Malik? La taf'al, fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kamu lakukan itu, aku khawatir kamu tertimpa fitnah. Apa kata orang ini? ayu'adzibuni Allah bisholah, apakah gara-gara saya sholat saya akan diadab? Saya kan sholat, cuman masalahnya dia qobliyah subuhnya 2 rakaat lebih, Pak. Sementara yang Rasulullah anjurkan berapa? Qobliyah subuh berapa, Pak? 2 rakaat. Tapi ini orang lebih dari 2 rakaat. Lalu orang ini bertanya kepada Imam Malik, apakah gara-gara sholat saya akan diadab? Apa kata Imam Malik? Tidak. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisihi sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW hanya mensyariatkan 2 rakaat qabliyah subuh, kamu lebih. Seakan-akan kamu berkata kamu lebih tahu dari Rasulullah SAW. Maka demikian pula, Pak, dalam seluruh ibadah, masalah ibadah jangan diserahkan kepada selera kita. Ibadah itu bukan motor Vespa, Pak, yang bisa dikasih aksesoris, Pak. Ibadah itu bukan kayak kue, Pak, yang bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan dan selera, Pak. Tapi ibadah itu hak Allah, dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan Allah yang cintai dan ridai. Yang Allah cintai dan ridai yang mana? Yaitu yang Allah ajarkan kepada Rasulnya, dan Rasulullah pasti sampaikan kepada umatnya. Pasti. Ya. Maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat. Boleh tidak kita bikin cara salat sendiri? Jawab, tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Yusallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti salat harus melihat tuntunan Rasul. Demikian pula selain sholat, zakat, puasa, haji, zikir dan yang lainnya. Tidak boleh kita membuat tata cara sendiri. Tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Saya bikin sholat, Ustaz. Sholat apa? Sholat kelahiran saya. Sebagai rasa syukur. Kita katakan maaf, Rasulullah tidak pernah syariatkan itu. Memang saya bakal masuk neraka gara-gara saya sholat? Tidak. Tapi kamu membuat-buat sholat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Saudaraku sekalian, berapa banyak di zaman sekarang di negeri kita ini, ya, ada orang bikin zikir tertentu yang kemudian dia rutinkan sebagai sebuah zikir, yang sementara Rasulullah tidak pernah merutinkan dan tidak pernah mungkin Rasulullah melakukannya. Tapi membuat zikir tertentu, Pak, yang dia rutinkan, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Maka yang seperti ini, Pak, sama saja kita menganggap baik sesuatu yang tidak pernah Allah dan Rasulnya menganggap apa? Baik. Nah ini, akhi, maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan segala kebaikan. Segala kebaikan sudah dijelaskan tidak? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Segala keburukan sudah dijelaskan tidak? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Berarti agama sudah sempurna? Sudah sempurna. Tidak butuh kepada tambahan apa-apa. Iya. Dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari apa yang bisa mendekatkan kalian kepada surga atau menjauhkan kalian dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya. Iya. Maka ya akhi, cukupkan dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Ada perintah, laksanakan. Tidak ada perintah, tidak boleh kita lakukan. Karena ibadah ini harus menunggu perintah. Ibadah harus menunggu apa? Perintah. Dari siapa? Allah dan Rasulnya. Iya. Karena ini hak Allah, bukan hak kita, bukan sama sekali. Maka dari itu ya akhi, kita tidak diperkenankan untuk membuat-buat ibadah sendiri. Kalau ada yang berkata, "Ustaz, buktinya di zaman Rasul ada sebagian sahabat bikin ibadah sendiri." Tapi kemudian Rasulullah tidak melarangnya. Kita katakan pertama, kalau Rasulullah membenarkan berdasarkan wahyu tidak? Hah? Kalau Rasulullah membenarkan berdasarkan wahyu tidak, Pak? Pasti, Pak. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia wahyu yang diwahyukan kepada oleh Allah kepadanya. Maka kalau Rasulullah mengatakan bagus, boleh, enggak apa-apa, atau Rasulullah tidak mengingkari, itu semua berdasarkan wahyu. Berarti ini khusus untuk di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mungkin membiarkan kemungkaran, tidak mungkin. Kalau itu dibenarkan Rasulullah berarti jadi syariat dan itu bagus. Iya. Sekarang kalau di zaman sekarang, Pak, kalau ada orang yang bikin suatu ibadah, siapa yang membenarkannya? Pak Kiai, memang Kiai dapat wahyu. Ustadz dapat wahyu. Maka jangan disamakan ya akal Islam. Iya. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat di zaman Rasul, Pak. Setiap rakaatnya pasti diakhiri dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Setiap rakaatnya diakhiri dengan Qul Huwallahu Ahad. Maka dilaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa kamu lakukan?" Kata sahabat, "Karena aku suka kepada surat ini ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Rasa sukamu kepada surat tersebut memasukkan kamu ke surga." Lihat, Rasulullah tidak mengingkari karena alasannya dia merasa apa? Merasa suka. Iya. Dan tentunya Rasulullah tidak mengingkari berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah lagi hadis yang lain, Pak. Ketika Rasulullah sedang salat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sami Allahu liman hamidah, ada seorang sahabat berkata, "Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih." Setelah selesai salat, Rasulullah bertanya, "Siapa tadi yang membaca bacaan tadi?" "Aku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sungguh aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba siapa yang pertama kali mencatatnya." Apakah berarti sahabat yang berbuat bid'ah? Kita katakan Rasulullah yang membenarkannya. Dan Rasulullah membenarkan berdasarkan wahyu sehingga menjadi syariat. Adapun di zaman setelah Rasulullah wafat, siapa yang akan membenarkan dengan wahyu? Tidak ada. Iya. Bisa dikiaskan antara zaman Rasul dengan zaman sekarang? Oh, enggak bisa, Pak. Kalau di zaman Rasulullah, siapapun sahabat yang membuat suatu zikir atau ibadah tertentu lalu Rasulullah membenarkan, berarti jadi syariat. Kenapa? Itu berdasarkan wahyu. Sekarang kalau ada orang yang membuat syariat baru atau ibadah baru, siapa yang akan mengatakan benar atau salah kecuali orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ya pengkiasan yang sangat jauh berbeda, saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah. Baik, syahadat Muhammad Rasulullah konsekuensinya apa lagi? Konsekuensinya adalah yaitu mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Siapapun yang berucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersyahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah, maka dia wajib mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita, cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada anak dan istri kita. Iya. Yeah. Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas. Kata Rasulullah SAW apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Kulihat. Ini konsekuensi. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli ya syai'in illa min nafs." "Hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, hai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "La ya Umar. Tidak hai Umar, tidak sempurna imanmu sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Apa kata Umar? Al-an ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Kata Rasulullah apa? Al-an ya Umar, sekarang imanmu sempurna hai Umar. Iya. Berarti Pak, kita harus mencintai Rasulullah dari istri kita, anak kita, dari diri kita bahkan sendiri, dari pekerjaan kita, Pak. Kalau kita tahu ternyata pekerjaan kita dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Iya. Kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk menyelisih Rasulullah, mana yang kita pilih, orang tua atau Rasul? Rasul dong, Pak. Iya. Maka inilah saudaraku, ini konsekuensi. Siapapun yang berkata asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti dia harus apa? Mencintai Rasulullah SAW melebihi dari segala sesuatu. Apalagi konsekuensi asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Pak. Iya. Itu kita mencintai semua yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan mencintai keluarga Rasulullah SAW, ahlu baitihi. Ya, ahlul bait itu harus kita cintai, Pak. Siapa ahlul bait? Ahlul bait itu, ya pertama, keluarga Rasulullah SAW yang diharamkan untuk makan sedekah. Siapa mereka? Yaitu yang pertama dari Banu Hashim, yang kedua dari Banu Abdul Muttalib. Dari Banu Abdul Muttalib berarti masuk padanya keluarga Ali, keluarga Abbas, keluarga Aqil. Bagaimana dengan istri-istri Nabi? Apakah termasuk keluarga Rasul? Jumhur Ahlus Sunnah mengatakan termasuk keluarga Rasul, Ahlul Bait. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tentang istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, di mana Allah memasukkan mereka dalam jumlah Ahlul Bait. Ya. Allahu a'lam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya, siapapun yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti inilah konsekuensi-konsekuensi yang harus Anda laksanakan. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Berarti kewajiban kita apa, Pak? Menghidupkan sunnah Rasul dalam hidup kita, Pak. Kita ingin bagaimana cara makan kita seperti makannya Rasulullah. Kita ingin bagaimana berpakaian kita sesuai dengan pakaiannya Rasulullah. Bahkan kita berusaha, Pak, kalau kita tidak bergerak kecuali sesuai dengan sunnah Rasul, lakukan. Kita tidak menyisir kecuali sesuai dengan sunnah Rasul, lakukan, Pak. Maka kita seorang Muslim harus lebih bangga dengan sunnah Rasul daripada sunnah orang-orang Barat, Pak. Banyak orang Islam lebih bangga dengan sunnah orang Barat, Pak. Wallah. Ya, kalau lagi pesta perkawinan tuh, Pak, makan sambil pada berdiri gitu kan, ngikutin gaya Barat banget, Pak. Padahal Rasulullah menganjurkan kita minum sambil duduk, apalagi makan, kata Ibnu Abbas. Ya. Maka dari itu ya akhi, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam hidup kita. Maka orang yang mencintai Rasul, dia akan berusaha untuk apa, Pak? Mempelajari bagaimana sunnah Rasul dalam kehidupan dia sehari-harinya. Orang yang mencintai Rasul, dia akan merasa senang membaca hadis-hadisnya, sebagaimana Anda merasa senang membaca surat dari yang orang yang Anda cintai. Iya. Maka kalau kita cinta Rasul, ikutilah Rasulullah. Makanya Allah berfirman di dalam surat apa? Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan cintai kalian dan Allah akan ampuni dosa kalian. Berarti siapapun yang mengklaim buat dirinya cinta Allah, maka dia wajib mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, kita introspeksi diri. Sudahkah gaya hidup kita sesuai dengan gaya hidup Rasulullah? Ya. Bukan hanya dalam masalah sholatnya saja Pak, sholat, zakat, puasa. Sahakah seharian kita aja sudah enggak sesuai dengan gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan jauh-jauh. Kita berpakaian lebih senang memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang pengikut Rasul, atau lebih senang terlihat saya seakan-akan kayak orang Barat? Nah ini, di sini kita harus perhatikan ya akhul Islam, karena kita mengaku pengikut Rasul, pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka agungkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormatilah keluarganya, hidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita ya akhul Islam. Maka aneh kalau ada orang yang mengatakan saya pengikut Rasul, ternyata dia tidak suka kepada sunnah Rasul. Melihat orang berjenggot, ish, teroris. Padahal jenggot sunnah siapa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang melihat kainnya di atas mata kaki cingkrang, ush, banjir. Padahal siapa yang mensunahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik. Kita buka tanya jawab sampai Isya. Bagaimana dengan larangan Rasulullah mengantar jenazah bagi wanita? Ikhtilaf para ulama. Apakah wanita mengantar jenazah itu hukumnya haram atau makruh? Jumhur ulama yang saya ketahui bahwa mengantar jenazah bagi wanita hukumnya makruh. Dasarnya hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Ummu Atiyah seorang sahabiat berkata, nuhina anittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah namun tidak dikeraskan larangannya. Berarti hukumnya apa? Makruh. Iya. Dan inilah pendapat yang kuat. Namun apabila wanita tersebut mengantarkan jenazah malah menyebabkan mereka meratap, maka tidak boleh, haram dalam Islam. Ya. Jika sedang sholat Jumat kita datang saat khatib sedang khutbah, apa ada dua pendapat? Kita langsung duduk mendengar khutbah karena mendengarkan khutbah itu wajib, sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah karena menurut fikih yang wajib dilakukan atas yang sunnah. Atau harus sholat sunnah dua rakaat dulu sebelum duduk mendengar khutbah karena adanya riwayat sahabat yang tiba di masjid saat Rasulullah sedang khutbah Jumat. Sahabat tersebut tetap disunahkan Rasulullah untuk sholat sunnah dua rakaat terlebih dahulu. Saya merasa heran sama antum. Herannya, antum sudah tahu hadisnya Rasulullah menyuruh. Ya. Sudah tahu hadisnya Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk bangun sholat dua rakaat tahiyat masjid. Lalu antum bertanya kepada saya, apakah disunahkan? Imam Syafi'i pernah membawakan hadis tentang diyatul aqilah. Kemudian ada seorang muridnya berkata, hai Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat kepada pendapat itu? Apa kata Imam Syafi'i? Kamu kira saya ini pendeta? Kamu kira saya ini dari gereja? Sehingga kalau saya membawakan hadis, saya tidak berpendapat dengan hadis? Aneh, Pak. Sungguh sangat aneh orang yang mendahulukan pendapat seorang ustaz daripada perintah Rasul, sunnah Rasul. Sungguh sangat aneh. Jelas kok hadisnya. Kalau ada orang berkata, bukannya yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Mendengarkan apa? Khutbah kan wajib. Sementara ini, kita katakan ya akhi, itu adalah teori. Sementara prakteknya dari Rasulullah tidak sesuai dengan teori. Maka setiap teori yang tidak sesuai dengan praktek Rasul tertolak. Maka dahulukanlah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, lalu ada seorang sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatafani masuk ke masjid dan langsung duduk. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Kum, berdirilah kamu dan sholat 2 rakaat dan ringankan sholatmu. Jelas? Iya. Maka dari itu ya akhi, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana hukumnya bila saya masuk ke kedai atau restoran yang ada padanya arak, tapi saya tidak tahu Ustaz? Ya akhi, kalau kita tidak tahu dimaafkan insyaAllah. Namanya juga tidak tahu. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah siksa kami jika kami lupa atau salah tidak sengaja. Ya. Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin, puasa hari Senin. Rasulullah menjawab, karena Senin adalah hari kelahiran saya, kelahiran beliau. Apakah kita juga dibolehkan berpuasa di hari kelahiran Rasulullah? Pertama, Pak, kalaulah dari hadis itu difahami boleh berpuasa di hari kelahiran kita, tentu yang pertama kali memahaminya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Tapi tidak ada satupun perbuatan dari para sahabat mereka puasa di hari kelahiran mereka. Yang kedua, Pak, kalaulah itu yang demikian maknanya, tentu akan dipahami oleh para ulama setelahnya dan akan termaktub dalam kitab-kitab madhab. Tapi kalau Bapak buka kitab-kitab madhab manapun, baik madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Bapak tidak akan mendapatkan ya dalam kitab fikih ada puasa sunnah, puasa hari kelahiran. Tidak ada sama sekali. Maka pemahaman seperti ini tidak ada satupun ulama yang memahaminya. Kalaulah ada yang ulama yang memahaminya, mungkin kita akan berpendapat kepadanya. Tapi masalahnya tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Ya, kecuali yang ada di zaman sekarang saja. Sementara ulama-ulama zaman dahulu tidak ada yang memahami demikian. Maka Rasulullah SAW berpuasa hari Senin. Namun apakah Rasulullah berpuasa hari Senin saja? Hah? Rasulullah berpuasa juga hari Kamis, yang disebut dengan puasa Senin Kamis. Kenapa Rasulullah berpuasa Senin dan Kamis? Ada alasan lain. Kata Rasulullah, inna a'mal al-ibad tu'radu 'ala Allah fi kulli yawmil Itsnain wal Khamis. Amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Tuh, Masya Allah. Berarti inilah sebabnya Rasulullah senantiasa berpuasa Senin dan Kamis. Karena amalan hamba di hari itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemudian kita berkata, saya lahirnya hari Selasa, kalau begitu saya puasanya hari Selasa. Saya ya lahirnya hari Jumat, maka kita katakan maaf ya akhi, tidak ada ulama yang memahami demikian dari hadis tersebut. Dia syariatkannya hari kelahiran, maksudnya puasa di hari kelahiran. Bolehkah kita mengulang bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat ketika kita merasa kurang khusyuk, Ustaz? Rasulullah SAW tidak pernah mengulang-ulang, padahal Rasulullah pernah tidak khusyuk dalam sholat. Pernah Rasulullah tidak khusyuk dalam sholat? Pernah. Saya berikan hadisnya. Pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya Abu Daud dan yang lainnya, bahwa suatu malam Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat. Rasulullah bersabda, siapa yang mau berjaga di atas bukit sana? Kata seorang sahabat, aku ya Rasulullah. Maka sahabat itu pun pergilah malam itu. Ketika subuh hari, Rasulullah menunggu sahabat itu dan belum pulang. Rasulullah bertanya, apakah sudah pulang si fulan? Belum ya Rasulullah. Lalu dikumandangkanlah adzan. Lalu beliau pun sholat qobliyah subuh. Rasulullah bertanya lagi, sudah pulang? Belum ya Rasulullah. Lalu dikumandangkanlah qomat. Maka dikumandangkanlah. Lalu beliau pun sholat subuh dalam keadaan sambil melihat ke arah bukit. Lihat Rasulullah sholat subuh sambil melihat ke arah bukit Rasulullah tidak khusyuk. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah dihadiahkan kepadanya pakaian oleh seorang sahabat yang namanya Abu Jaham. Tapi pakaian itu ada hiasan-hiasannya, Pak. Maka kemudian Rasulullah pun sholatlah dengan pakaian itu. Setelah selesai sholat, maka Rasulullah langsung mencabut pakaian itu dengan keras dan berkata, kembalikan pakaian ini kepada Abu Jaham, karena hiasannya tadi melalaikan aku dalam sholat. Namun tidak ada satupun hadis yang menunjukkan Rasulullah mengulangi Al-Fatihah. Iya. Rasulullah juga pernah sholat, sholat subuh, terganggu karena ada anak kecil yang menangis. Yang tadinya Rasulullah berniat ingin memanjangkan, akhirnya beliau pendekkan sholatnya karena takut merepotkan ibunya. Maka dari itu tidak disyariatkan mengulangi, ya, cukup sekali saja. Salah satu perintah Rasul, ada hadis yang berkata bahwa Rasulullah bersabda setiap harinya persendian harus dikeluarkan sedekahnya dan dua rakaat duha sudah mencukupinya. Apakah ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah merutinkan salat duha setiap harinya, Ustaz? Ikhtilaf para ulama, perselisihan para ulama tentang salat duha. Pertama, perselisihan yang pertama adalah apakah salat duha disyariatkan atau tidak. Sebagian mengatakan tidak disyariatkan, sebagian disyariatkan, itu yang rajih. Mereka yang mengatakan disyariatkan terjadi perselisihan. Apakah disyariatkan setiap boleh setiap hari ataukah tidak boleh setiap hari? Sebagian mengatakan salat duha hanya disyariatkan ketika pulang dari safar saja. Sebagian mengatakan salat duha tidak boleh dirutinkan setiap hari. Iya. Alasannya apa? Hadis dari Aisyah adalah Rasulullah SAW apabila salat duha seakan-akan beliau tidak meninggalkannya, dan apabila beliau tidak salat duha seakan-akan beliau tidak akan melakukannya. Sehingga atas dasar itu kata sebagian ulama, ini menunjukkan salat duha tidak boleh dirutinkan. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Sebagian ulama berpendapat salat duha boleh dirutinkan. Dasarnya Rasulullah memberikan wasiat kepada dua sahabat, yang pertama Abu Dzar, yang kedua Abu Hurairah. Apa wasiatnya? Jangan tinggalkan salat duha dua rakaat setiap hari. Kalaulah salat duha tidak boleh dirutinkan setiap hari, tentu Rasulullah tidak akan memberikan wasiat seperti itu kepada sahabat tadi. Tapi ketika Rasulullah memberikan wasiat jangan tinggalkan dua rakaat duha setiap hari, itu menunjukkan ya bahwa salat duha boleh dilaksanakan setiap hari. Kalau ada yang berkata Rasulullah tidak merutinkan, Aisyah menjawab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk merutinkan, tapi terkadang beliau tidak lakukan karena takut diwajibkan atas umatnya. Dan aku, kata Aisyah, aku merutinkannya. Ya, ini pemahaman Aisyah radhiyallahu anha warba'a. Maka dari itu ya akhi, kalau saya berpendapat boleh dirutinkan. Tapi kalau antum mau mengikuti Rasulullah tidak merutinkan, itu lebih utama. Ya. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau kita ibadah separuh ngikutin Rasul, separuh ngikutin kiai? Emangnya kiai sebanding dengan Rasul ya, Pak? Emangnya kiai dapat wahyu ya, Pak ya? Ini perkataan seperti ini seakan-akan Bapak berkata ada nabi setelah Rasulullah. Walaupun Bapak mengatakan oh saya tidak berkeyakinan seperti itu, tapi permasalahannya Bapak seakan menyamakan kiai dengan Rasul. Kewajiban kiai ngikutin Rasul enggak? Kalau kiai tidak sesuai dengan Rasul, wajib ditolak enggak, Pak? Wajib ditolak. Ini Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala Rasul, fal qawlu ma qalahu Rasul." Kata Imam Syafi'i apa? Kalau kalian mendapatkan dalam bukuku pendapatku yang tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, yang kalian harus ambil adalah sabda Rasulullah. Wadribu qaulil ha'ir, buang jauh-jauh pendapatku. Masya Allah, Imam Syafi'i memberikan kepada kita sebuah kaidah yang agung sekali ya, akhwat Islam. Ya. Jadi gimana? Enggak boleh. Harus 100% mengikuti apa? Ya, tata cara Rasul. Contoh Ustaz, saya membayar zakat fitr perintah Rasul kan dengan gandum. Sementara kata kiai boleh dengan beras. Gimana itu? Ya akhi, ucapan kiai ini tidak bertabrakan dan tidak berseberangan dengan sabda Rasul. Kenapa? Karena beras itu satu ilat dengan gandum. Beras itu satu apa? Satu ilat dengan gandum. Satu alasan, sama-sama makanan pokok. Maka secara kias boleh dan masuk. Maka pendapat kiai ini sesuai dengan perintah Rasul, maka boleh diambil, boleh, enggak masalah. Ya. Yeah. Boleh, enggak masalah seperti itu. Yang kita larang adalah kalau pendapat kiai berseberangan dengan pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak berseberangan dan bersesuaian, jalankan. Ya, yeah, jalankan. Bagaimana membentengi diri kita dari maksiat ketika sendirian, Ustaz? Kalau kita sendiri dan syahwat kita menggebu-gebu, maka tinggalkanlah kesendirian. Segera pergi, tinggalkan kamu kamar kamu itu. Pergi deh, kumpul sama teman-teman. Daripada kamu sendiri, malah apa? Ya, akhirnya berbuat dosa. Ya, lari. Berikan nasihat kepada kami penuntut ilmu di zaman fitnah ini, Ustaz. Akhi, di zaman yang penuh fitnah ini dianjurkan oleh Rasulullah, yang pertama kita berusaha untuk semangat menuntut ilmu harus lebih kuat lagi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum fi zamanin kathir fuqaha'uhu qalil ya khutaba'uhu kathir su'al apa mu'tuhu qalil su'aluhu al-amalu fihi khairun minal ilm wa sayati zaman qalil fuqaha'uhu kathir khutaba'uhu qalil mu'tuhu kathir su'aluhu al-ilmu fi khairun minal amal. Kalian, kata Rasulullah, hidup di zaman ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang memberinya banyak, yang minta-mintanya sedikit, dan beramal di waktu itu lebih baik daripada berilmu. Ini di zaman sahabat. Kata Rasulullah, nanti akan datang suatu zaman penceramahnya banyak, ulamanya sedikit, yang minta-mintanya banyak dan yang memberinya sedikit, dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, Pak. Namun pahala menuntut ilmu jauh lebih besar. Kenapa di saat itu fitnah merajalela? Ya. Wasiat yang kedua, Pak, di zaman fitnah itu hendaknya kita banyak-banyak bertakarub kepada Allah, menyelamatkan kita, diri kita. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah terjaga. Lalu Rasulullah bersabda, subhanallah, ma'adha unzilatil laylah minal fitan, wa ma'adha unzila minal khaza'in. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Man yuqid li sahibil hujar. Siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat malam? Lihat, kata Ibnu Hajar, ketika Rasulullah terkejut karena ada fitnah yang Allah turunkan di malam itu dan perbendaharaan yang Allah turunkan di malam itu, Rasulullah menganjurkan untuk sholat malam. Itu menunjukkan di zaman fitnah kita sangat dianjurkan banyak bertakarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah kekuatan hati kita, Pak, untuk menghadapi fitnah. Kalau kita tidak punya kekuatan hati menghadapi fitnah, kita akan terjerumus dalam fitnah. Kekuatan hati hanya kita bisa dapatkan dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud, baca Quran, banyak zikir, banyak beribadah kepada Allah, maka insya Allah kita akan selamat dari fitnah, insya Allah. Wasiat yang ketiga, akhi, jauhilah tempat-tempat fitnah. Jauhi tempat-tempat yang di situ banyak fitnah. Karena seorang mukmin itu, Pak, dianjurkan untuk lari dari fitnah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanaman yatba'u biha sya'fal jibal yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir, kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta seorang muslim itu adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Lihat, ia lari membawa agamanya dari fitnah. Berarti itu menunjukkan seorang mukmin harus lari dari fitnah. Jangan sengaja menceburkan diri kepada apa? Fitnah. Ini alhamdulillah kita sudah masuk isya. Kita tutup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.